Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca apa lisan, maka ada beberapa keterangan yang ingin saya bacakan berkaitan dengan riba, diambil dari At-Tafsir li Ta'wil at-Tanzil, tafsir untuk surat Al-Hujurat karya Mustafa Al-Adawi hafizhahullah ta'ala. Maka ada pembahasan apakah dosa riba itu bertingkat-tingkat, manakala objek ribahnya itu berbeda-beda antara satu person dengan person yang lain. Kalau katakan iya, dosa ribah itu ya tafawat bertingkat-tingkat menimbang person yang dibicarakan. Maka siapa yang menggunjing, membicarakan seorang wali Allah, seorang mukmin yang saleh, aliman atau membicarakan ulama, maka tentu dosanya tidaklah sama dengan menghibah majhulul hal, orang yang tidak diketahui identitasnya. Ada orang lewat, cuma ada orang yang duduk-duduk di jalan, pinggir jalan, kemudian ada orang lewat yang tidak dikenal siapakah dia, kemudian dikunci. Maka beda tentu dosanya dibandingkan menghibah, menggunjing orang yang telah dikenal sebagai orang yang baik. Oleh karena itu, maka ada ulama yang mengatakan inna luhumal ulama'i masmumatun, sesungguhnya daging para ulama itu beracun, yaitu menghibahnya itu lebih besar dosanya daripada menghibah yang lain. Kemudian tentu ya tawakuf al-ismu dosa itu tergantung kadar atau jenis pembicaraan yang terjadi. Maka siapa yang membicarakan di belakang seorang person dengan tujuan kalau dia berzina, dengan membicarakan oh dia itu pelacur, oh dia itu lelaki dumbelang, tentu beda manakala ribahnya objek apa hal yang dibicarakan tidak seperti itu. Cuma sekedar oh dia pincang, tentu berbeda antara dosanya, tentu berbeda antara pincang sama itu pelacur atau playboy dan sejenisnya. Demikian juga dosa itu berbeda-beda menimbang majami, menimbang forum di mana dia itu dibicarakan, riba itu terjadi. Kalau forumnya itu cuma 2 orang, beda dengan forum pendengarnya itu 10 orang. Beda kalau forum yang mendengarkan, audien yang mendengarkan, ribuan orang. Beda kalau riba itu di televisi yang disimak oleh jutaan orang, maka beda dampak dosanya berbeda. Demikian juga hal yang mempengaruhi besar dan kecilnya dosa riba, meskipun riba itu sudah dosa besar, namun dosa besar itu sendiri tentu bertingkat-tingkat. Maka di antara faktor yang mempengaruhi tambah besarnya satu dosa, dosa riba, adalah waktu. Maka tentu riba di bulan Ramadan, nah, berbeda nilainya dengan riba di luar Ramadan. Riba pas Lailatul Qadar, berbeda dengan riba di malam yang lain. Demikian juga Di antara faktor yang menentukan untuk tambah besarnya satu dosa adalah dampak dari riba. Boleh jadi karena riba ada satu rumah tangga bubar. Tentu berbeda dengan riba yang tidak sampai berdampak semacam itu. Riba yang boleh jadi sampai dua suku perang, dua kampung bentrok senjata, beda. Beda dengan riba yang tidak sampai seperti itu. Maka faktor yang membedakan dampak riba, besaran dampak riba, besaran riba, dosa riba, tidak beda. Pasalnya kejelasan siapakah dia orang yang baik-baik ataukah tidak, menimbang juga isi pembicaraannya, isi pembicaraan ribahnya itu menyentuh fisiknya, apakah kehormatannya, itu tentu lain. Demikian juga forum atau audien pendengarnya itu berapa, itu waktu dilaksanakannya riba, itu jadi juga tempat. Riba di masjid ya, beda dengan riba di luar masjid. Demikian juga dampak dari riba. Kemudian ada pembahasan tentang menghibah anak kecil. Bolehkah menghibah anak kecil atau orang gila? Muslim gila, yang dulu Muslim, atau ya dia asal jadi seorang Muslim kemudian stres gila, kemudian diriba. Bukankah itu masih termasuk saudara? Diko ka akhoka, kau membicarakan saudaramu. Atau kemudian menghibah anak kecil yang beling atau. Maka disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, la yajuzu irtiyabu sabiyyi walal majnuni. Tidak boleh menggunjing anak-anak ataupun orang gila. Fal aslu fil ribati annaha muharramatun. Karena hukum asal riba adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil yang telah lewat dan tidak terdapat dalil khusus yang membolehkan menriba, menggunjing anak kecil dan orang gila. Maka seorang yang sebelum gila dia adalah jelas seorang Muslim, maka ketika dia gila statusnya masih Muslim. Dan karena itu buktinya ketika dia meninggal dunia diperlakukan sebagaimana seorang Muslim. Maka berarti masih dalam masuk dalam dikuka akhoka. Bicarakan saudaramu. Maka menggunjing orang gila ya, hukumnya haram. Demikian juga menggunjing anak kecil. Bahkan di sini disampaikan untuk kemudian menggunjing anak kecil boleh jadi gunjingan tersebut menyebabkan dia punya rasa malu, merasa dipermalukan sekali. Yang itu bisa jadi sangat-sangat berkesan sampai dia besarnya. Sebagaimana demikian juga orang yang gila jika dibicarakan maka ini berdampak malunya keluarganya. Kemudian apakah diperbolehkan menghibah orang kafir secara umum dan kafir dhimmi secara khusus? Maka jawaban Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala, al-zahir kemungkinan yang lebih mendekati adalah bolehnya hal tersebut, kecuali jika tidak menghibah adalah di antara klausul perjanjian. Klausul perjanjian antara kaum muslimin dengan non muslim. Jadi antara klausul perjanjian antara untuk perjanjian dengan orang kafir dhimmi ada poin dampak dari status di ahlu dhimmah, bayar jizyah, salah satunya tidak digunjing. Ya, maka jika ini termasuk klausul perjanjian, maka terdapat kewajiban untuk memenuhi perjanjian. Namun hukum dasarnya adalah diperbolehkan. Dalil dasarnya kalau itu diperbolehkan karena Allah katakan ayyuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita, memakan daging saudaranya. Dan ini dan muslim laisa bi akhin lana fid din, bukanlah saudara kita dalam agama. Dan definisi ghibah dari Nabi dikuka akhaka bima yakrahu, membicarakan saudaramu dan ini bukan saudara. Oleh karena itu maka inilah dalil sekelompok ulama yang membolehkan menghibah orang kafir, semacam Sunani dalam kitab Subulus Salam mengatakan karena dikuka akhaka, membicarakan saudaramu artinya saudara fiddin dalam agama. Maka ini dalil bahasanya orang yang tidak beriman tajuzu hibatuhu, boleh digunjing. Kemudian As-Sunani mengutip perkataan Ibnu Munzir. Ibnu Munzir mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya orang yang bukan saudara kita semacam Yahudi, Nasrani dan penganut agama-agama yang lain, atau demikian juga orang yang bid'ahnya itu mengeluarkan dia dari Islam, la ghibata lahu, tidak ada hukum haram ghibah baginya. Namun tadi dikecualikan oleh Mustafa Al-Adawi, kecuali kalau ada perjanjian. Ada pun dalil, kalau ada perjanjian maka tidak boleh, ya, adalah dalil umum tentang wajibnya melaksanakan perjanjian. Semacam ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, baik orang-orang yang beriman, laksanakanlah segala macam perjanjian yang tidak melanggar syariat. Al-Maidah ayat yang pertama dan dalil-dalil yang lainnya. Ya, kembali kita lanjutkan membaca Afatul Lisan, masih tentang dalil-dalil atau hadis-hadis yang menunjukkan terjalannya namimah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku beritahukan kepada kalian apa itu udah. Dia adalah namimah al-qalah bainan nas, itu orang yang mengutip pembicaraan di antara manusia. Dasarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh ada seorang yang jujur sehingga tercatat sebagai orang yang jujur, dan orang yang suka berdusta sehingga tercatat sebagai pendusta." Ibn Abdul Bar menyebutkan dari Yahya ibn Abi Katsir, ulama tabi'in. Yahya ibn Abi Katsir mengatakan, an-namam, orang yang melakukan namimah itu merusak, dan al-qadab, dan para pembohong itu merusak dalam satu jam satu hal yang satu dampak yang tidak bisa diwujudkan oleh tukang sihir selama setahun. Demikian perkataan Yahya ibn Abi Katsir. Dan namimah adalah di antara bentuk sihir, lianna, karena namimah itu tusyarik, memiliki titik kesamaan dengan sihir dalam at-tafriq bainan nas, memisahkan manusia yang semula berkawan akrab, semula yang dekat saling cinta, kemudian bermusuhan. Dan mengubah hati orang yang saling cinta, watalqih, dan mengawinkan, dan atau mengembangkan atau asyur kejelekan. Kemudian dari Ibn Abbas radhiallahu anhuma, dia mengatakan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu hitan, dari salah satu kebun di kota Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Lalu Nabi mengatakan, keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa fi kabirin, dalam masalah yang besar. Ya, tentang makna fi kabirin terdapat dua penerjemahan. Yang pertama maknanya adalah fi kabirin, dalam masalah yang besar atau berat untuk ditinggalkan. Terjemah yang kedua boleh diterjemahkan dengan dalam masalah yang besar dalam pandangan keduanya. Keduanya menganggap itu masalah yang remeh dan sepele. Wa innahu lakabirun, dan sungguh dia adalah dosa besar. Maka kabir yang depan itu bukan peniadaan dosa besar. Kabir di depan bukan peniadaan dosa besar, karena telah ditegaskan di belakang kalau itu adalah dosa besar. Sehingga kabir yang dimaksudkan tadi ada boleh diterjemahkan dengan salah satu dari dua terjemah di atas. Yang pertama, la yastatiru minal bauli, tidak menutupi diri dari percikan air kencing. Wakan al-akhar, dan orang yang kedua adalah orang yang berjalan menebar namimah. Kemudian Nabi meminta bijari datin satu pelepah kurma, lalu Nabi belah menjadi dua belahan, ikasratain atau ifnatain, faja'alan, maka jadi Nabi jadikan satu belahan di satu kuburnya ini dan belahan yang kedua di kubur yang kedua. Faqal, lalu Nabi katakan, la'allahu mudah-mudahan yukhaffafu anhuma, diringankan siksa keduanya selama belahan pelepah kurma ini belum kering. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ala qabrain, dua kubur. Faqala, lalu Nabi katakan, keduanya la yu'adzabani, sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa fi kabirin, dalam masalah yang besar untuk ditinggalkan atau besar dalam pandangan keduanya. Amma had, adapun orang yang pertama, maka dia tidak menutupi diri dari percikan kencingnya. Maka dia kencing tidak becus, dia kencing namun banyak yang nyiprat di kain dan di badannya. Makanya adalah dosa besar dan sebab terjadinya siksa kubur. Wa amma had, adapun orang yang kedua, maka dia adalah orang yang berjalan menebar namimah. Ini menunjukkan bahwa namimah itu Nabi tegaskan sebagai dosa besar dan diantara sebab siksa kubur. Kemudian Nabi meminta asibin rabbin, pelepah kurma yang masih basah, kemudian Nabi belah menjadi dua bagian. Nabi tancapkan di kubur orang pertama satu belahan, di kubur orang yang kedua belahan yang kedua. Kemudian Nabi katakan, mudah-mudahan keduanya diringankan siksaan selama belum kering. Di sini dilihatkan oleh Al-Bukhari, atau di catatan kaki yang pertama dilihatkan oleh Bukhari, diberi judul bab, namimah adalah dosa besar. Namimah adalah dosa besar. Juga dilihatkan oleh Muslim dan dimasukkan dalam judul pembahasan bab dalil najisnya air kencing. Ya, dalil bahasanya ya, air kencing itu harus bersih dari badan seseorang. Ya, terkena air kencing itu satu hal yang berbahaya. Dosa besar. Ya, terkena percikan air kencing itu satu hal yang sangat berbahaya, dosa besar, dan dia apa? Jadi sebab siksa kubur. Bahkan Nabi sampaikan di hadis yang lain, mayoritas orang yang mendapatkan siksa di alam kuburnya itu adalah karena masalah air kencing. Tentang kemudian menancapkan pelepah kurma, maka keduanya ini mendapatkan keringan siksaan karena sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pelepah kurma yang Nabi tancapkan itu statusnya sebagai timer. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini diringankan siksaannya dengan timer selama ini belum kering. Bukan karena pelepah yang basah itu punya keistimewaan daripada pelepah yang kering. Namun kering dan basah di sini adalah untuk sekedar timbar penanda waktu. Maka Nabi minta kepada Allah agar diberi keringanan, dan keringanannya itu ada batas waktunya. Batas waktunya adalah selama belum kering. Dan hadisnya adalah termasuk dari sekian banyak hadis yang mutawatir yang menunjukkan adanya siksa kubur. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi keistimewaan yang tidak ada pada manusia yang lain, yaitu Allah perdengarkan kepada beliau siksaan kubur. Kemudian pembahasan yang keempat, mayan bari, apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang dilapori namimah. Ketika ada orang yang datang kepada kita memberikan laporan, dan laporan itu tujuannya adalah namimah, tidak mengadu domba antara kita agar menyebabkan retaknya hubungan antara kita dengan seseorang. Apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai orang yang mendapatkan pengaduan atau pelaporan semacam ini? An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu man humilat alaihi namimah, setiap orang yang mendapatkan namimah dengan disampaikan kepadanya, dilaporkan kepadanya bahasanya fulan itu komentar begini-begini tentang dirimu, atau yaf'alu fika kada, melakukan terhadap dirimu demikian-demikian, maka orang yang mendapatkan namimah punya kewajiban berupa 6 kewajiban. Yang pertama, tidak boleh langsung percaya, karena namam adalah orang fasik, dan Allah katakan di surat Al-Hujurat, kalau dapat berita orang fasik jangan langsung percaya. Kemudian yang kedua, laranglah dia melakukan namimah, nasihati, dan sampaikan padanya jeleknya perbuatannya. Kemudian bencilah dia, bencilah orang ini karena Allah, itu karena Allah membencinya. Fa inna baghidun, karena dia adalah orang yang dibenci di sisi Allah Ta'ala, dan wajib membenci orang yang Allah benci. Kemudian jangan punya prasangka jelek kepada saudaramu al-ghaib yang tidak ada. Ini saudaramu yang kata si Naman, dia punya komentar begini-begini tentang Anda. Kemudian janganlah namimah tersebut mendorongnya, mahukialahu, laporan yang disampaikan kepadanya, janganlah yahmiluhu, mendorongnya untuk tajasus, walbahas, dan mengkaji hal tersebut. Benar tidak laporan sinamah? Coba saya cek, lakukan investigasi. Maka terjumus dalam dosa tajasus. Kemudian yang keenam, janganlah dia rita untuk dirinya apa yang dia larang sinamah untuk melakukannya, dengan menceritakan namimahnya. Dengan menceritakan namimahnya, dengan kemudian sinamah mengatakan, hey fulan, itu ngomong gini. Ya, jangan gara-gara ada laporan semacam ini kemudian kita ketemui A, kita temui si A dan kita laporkan perbuatan si Namam. Ini si Namam itu lapor sama saya gini-gini tentang dirimu. Yang tentu menyebabkan si A ini jengkel dengan si Namam tadi. Maka jadilah kita juga nama. Jadi kalau Anda tidak ingin Anda melarang namam untuk melakukan namimah, jangan Anda melakukan juga namimah, dengan Anda laporkan kepada si A perbuatan orang tadi. Dengan itu kita melakukan namimah, mengadu, membuat retaknya hubungan antara si A dengan si namam tadi. Fayaqul, dengan mengatakan kepada si A, fulanun haka kada, wahai A, fulan, si Namam, cerita begini-begini. Fayasir bin Namaman, dengan perbuatannya ini, maka kita jadi Namam. Bayakunu atian manaha anhu, maka jadilah kita melanggar, melakukan apa yang kita langgar, melakukan apa yang kita larang. Kita larang dia untuk melakukan nama namimah, dan kita sendiri ya malah tidak menjadi pelaku namimah. Dan hakikat orang yang melakukan namam adalah dzul wajhain, pemilik dua wajah. Maka seorang namam di depan si A, wajah seakan-akan adalah temannya si A. Ketika itu membicarakan kita, boleh jadi dia juga termasuk penyemangatnya. Oh, benar kok itu. Wah, iya memang kayaknya seperti orangnya. Maka dia boleh jadi ikut menjelek-jelekkan kita di depannya si A, atau minimal menyemangati dia untuk komentar tentang kita. Dan ketika dia ketemu kita, dia laporan. Ya, seakan-akan dia adalah pembela kita. Padahal kemarin baru saja dia ikut jelek-jelek. Maka di depan si A dia punya satu wajah, di depan kita dia punya wajah yang lain. Dan karena itu maka pembahasan berikutnya adalah tentang dzul wajhain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syarra an-nasi sinya sejelek-jelek orang adalah pemilik dua wajah. Siapa itu pemilik dua wajah? Allah di seorang yang menemui haula, satu kelompok orang, diwajahin dengan satu wajah, dan menemui kelompok yang berbeda dengan wajah yang berbeda. Atau sebelumnya berkaitan dengan enam hal yang harus dilakukan tadi di catatan kaki pertama disampaikan. Catatan kaki di halaman banyak. Oh, enggak ada namanya. Halaman 34. Ya, perkataan Nawawi dijumpai di Sarana Nawawi, menukil dari Ghazali. Dijumpai di Fathul Bari, Sahih Bukhari, juga nukilan dari Ghazali. Dijumpai di Al-Karna Nawawiyah, juga nukilan dari Al-Ghazali. Maka asalnya enam hal tadi adalah perkataan Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ini perkataan Al-Ghazali di adalah perkataan perkataan Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Kemudian tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sejelek-jelek orang adalah pemilik dua wajah. Maka ini dilihatkan oleh Al-Bukhari dan dimasukkan dalam bab tercelanya menyanjung-nyanjung memuji-muji penguasa. Namun ketika keluar dari depan penguasa, qala ghayra dzalik, komentarnya tentang penguasa berbeda. Maka di antara kasus yang paling sering dijumpai adanya dzul wajhain adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari, berkenaan dengan penguasa. Ya, ketika di belakang mencela habis-habisan. Ketika ketemu langsung memuji habis-habisan. Ya, di belakang presiden, ya, di depan Facebook, wah ngomongnya agak kawat. Ketemu langsung sama beliaunya, muji-muji setinggi langit. Muji-muji setinggi langit. Padahal tadi di Facebooknya baru saja mencela-cela setinggi langit. Maka ini tindakan semacamnya adalah termasuk dzul wajhain, pemilik dua wajah. Demikian juga diantaranya kita jumpai pada orang kaya. Maka ketika di depan orang kaya ada maunya, cari muka ABS, asal bapak senang itu puji-puji. Ya, setelah kemudian keluar, ya, setelah keluar nanti muka membicarakan. Apalagi pas tadi muji-muji ternyata tidak dapat duitnya. Wah, nanti di belakang dia bicarakan habis orang pemilik kedua dia muka. Dan dulma jahil pada asalnya adalah sifat khas orang munafik. Orang munafik ketika berjumpa dengan orang yang beriman memiliki satu wajah. Kami adalah beriman. Ketika mereka berjumpa dengan orang kafir, mereka katakan kami bersama kalian. Kami cuma ngecek-ngecek orang beriman saja. Maka memiliki dua wajah adalah sifat khas orang munafik. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya memiliki dua wajah adalah min jumlati suratin naman, adalah di antara bentuk namimah. Dan pemilik dua wajah itu adalah manusia yang paling jahat, karena keadaannya adalah kelakuannya sebagaimana kelakuan khas munafik. Idh huwa mutamalliqun bil batin, karena dia adalah orang yang ngoceh bil batil dengan sesuatu yang mengada-ada, dengan satu hal yang dusta. Min madkhalin, dari satu arah, dari satu pintu. Lil fasad bainan nas, untuk membuat kerusakan retaknya hubungan antara manusia. Maka dia datangi masing-masing kelompok dengan ucapan, dengan ocehan yurdiha, yang menyenangkan kelompok tersebut. Ala jadil ifsa, dan ini tujuannya adalah untuk merusak hubungan. Wa yudhir lahu, dan dia nampakkan pada kelompok tersebut ana minha, kalau dia bagian darinya. Wa mukhalifun, dan dia menyelisihi lididha, lawan kelompok tadi. Wa hadha amalun nifaq, dan ini adalah kelakuan orang munafik. Dan ini adalah nifaq, dan ini adalah tipuan, dusta, wa tahayyulun, dan ini adalah trik hilah, trik untuk mengetahui rahasia dua kelompok sekaligus. Dia ingin tahu rahasia dua kelompok sekaligus, yang ini pertentangan, tidak seragam, tidak sejalan, ya, maka caranya adalah memiliki dua muka. Ketika ada satu kawanan, satu komunitas menampakkan kelebihan dari mereka dan membenci musuhnya, dengan harapan supaya dia aku eksistensinya sebagai bagian dari kelompok tersebut, sehingga dapat berita-berita detail-detail tentang komunitas ini. Nanti di komunitas sebaliknya dia pun melakukan hal yang sama. Dan pemilik dua wajah ini termasuk mudahana, termasuk contoh mudahana yang haram. Ini ada mudahan, ada mudarah. Ya, ada mudarah. Kebalikan dari mudarah atau hal yang mirip dengan mudarah adalah mudahana. Cari muka. Cari muka. Contoh mudahana adalah dulwajahai. Maka ketika dia datang di kelompok komunitas A, dia puji-puji kelompok A. Sampaikan kelebihannya, kalian adalah orang-orang yang top-top, ini. Nah, ketika kemudian dia berada di komunitas kebalikannya, ya, komunitas B, dan komunitas B ini membenci komunitas A, wah, dia juga masih ujian yang sama. Kalian dari kelompok B, kalian adalah orang-orang luar biasa, kalian orang-orang yang hebat, dan seterusnya. Adapun orang yang nampaknya kemudian berperilaku memiliki dua muka, namun maksudnya adalah al-islah. Maksudnya adalah mendamaikan di antara dua kelompok yang berselisih. Fadzalika mahmudun, maka itu adalah satu hal yang terpuji. Dan dua muka dalam rangka untuk islah adalah ayat dia kulla ta'ifatin, dia datangi setiap komunitas bikalamin, dengan satu perkataan fihi, yang terkandung dalam perkataan tersebut kebaikan untuk komunitas komunitas lainnya. Wa yaqtadir, dan dia ajukan udur, alasan untuk yang dimiliki oleh masing-masing komunitas di komunitas yang lain. Maka dia sampaikan ketika berada di komunitas A, kenapa komunitas B itu berbuat demikian, karena dia punya udur gini. Ketika di depan komunitas B, dia sampaikan kenapa A itu melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam pandangan kalian, ini adalah sebabnya adalah begini begini begini. Dalam rangka supaya ini memaklumi, akhirnya damai. Wayangkul ilaiha, dan dia sampaikan, dia nukilkan kepada masing-masing kelompok tersebut minal jamil, hal-hal positif yang memungkinkan itu dia sampaikan, dan dia tutupi sisi jelek dari kelompok lainnya. Ketika di depan kelompok A, dia sampaikan, dia puji kelompok B, dan dia tutupi kejelekan kelompok B. Ketika dia berada di komunitas B, dia sampaikan hal-hal yang unggul yang ada dimiliki oleh A, dan dia tutupi kejelekan dari kelompok A. Untuk kejelekan kelompok A, dia carikan ujungnya. Dia carikan alasan-alasan pemakluman. Wa amal madmum fa bil aks. Dua muka yang tercela itu adalah kebalikan orang tadi. Kalau orang yang dua muka dalam rangka untuk mendamaikan, ketika di komunitas A dia puji-puji komunitas B, dia tunjukkan, dia tonjolkan kelebihan komunitas B, kejelekannya dia tutupi, yang tidak bisa dia tutupi dia kasih udzur. Jadi dua muka yang tercela kebalikannya. Ketika di depan kelompok A dia sebutkan kejelekan kelompok B, komunitas B, dan dia tutup-tutupi kebaikan kelompok B. Seandainya tidak bisa dia tutupi, maka dia carikan alasan untuk mencelanya. Wah, itu kelompok itu baik, ya, itu karena ria, itu tendensi politik, itu ada maunya, ada udang di balik tepung. Maka untuk kebaikannya dia carikan udzur, carikan alasan untuk menjatuhkan. Dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang punya dua wajah di dunia, maka pada kiamat dia akan memiliki dua lidah dari neraka. Dikatakan Abu Dawud, diberi judul bab celaan pemilik dua wajah. Dinasai oleh Al-Albani. Kemudian dawafiq, faktor pendorong al-ba'isah yang mendorong orang untuk terjerumus dalam namimah. Kita dilakukan bahasanya faktor pendorong namimah itu sama dengan faktor pendorong riba. Namun ghaidhah ditambahkan kepada faktor pendorong yang telah disebutkan, ada faktor pendorong yang lain mengapa orang melakukan namimah. Boleh jadi karena benci, boleh jadi karena taqarrub lil muhkalahu, mendekatkan diri kepada orang yang dilapori. Kalau yang dilapor adalah orang kaya atau penguasa, maka dia cari muka, atau bahasa bebasnya cari muka, atau cari muka di depan orang yang dia lapori. Atau rupa keinginan untuk menyalakan api permusuhan dan membangkitkan kerusuhan. Dia itu senang kalau orang itu kena ribut, dia bisa lapor orang ribut, itu gembira. Nah, penyakit psikologi sebagian orang itu bahagia ketika orang lain. Sebagaimana ada orang kelahiran ada yang senang, mal tepuk-tepuk. Sebagian orang ada orang kelahiran itu malah tepuk-tepuk senang, dia malah ketawa-ketawa. Ini pada mewah, ini pada mewah. Bentukan, jotos-jotosan, dia malah tepuk tangan. Maka demikian juga ada orang yang ketika ini permusuhan itu ada yang bahagia. Karena rusaknya jiwanya. Karena busuknya jiwanya. Dia punya jiwa bahagia kalau orang itu ribut. Tafriqul mujtama'at, karena dia memang punya keinginan untuk memecah belah satu masyarakat dan menanam kebencian fi qulubi nas, di hati manusia. Ini obat namimah sama dengan obat riba, sebagaimana yang telah lewat. Silakan dibaca ulang. Kemudian namimah yang diperbolehkan. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, jika terdapat kebutuhan untuk melakukan namimah, maka falamani, maka tidak talang. Kama ita akhbarahu, semacam mengkabarkan kepadanya bahwa ada orang yang ingin membunuhnya atau membunuh istrinya atau menghancurkan hartanya. Ini, maka ini namimah itu perbolehkan. Kita dapat bocoran si A ini berencana untuk membunuh si B. Maka dan kita sampaikan si B, nanti si A datang, awas dia mau dekat-dekat Anda. Setelah dekat dia mau nusuk. Ini kalau nggak disampaikan, nggak disampaikan adanya melayak. Maka boleh dari namimah, maka boleh melaporkannya. Aw akhbar al-imam atau mengkabarkan kepada penguasa atau orang yang punya kekuasaan, atasan misalnya, kepala kantor misalnya, atau kemudian ke kepolisian, bi anna insanan yaf'alu kadza, bahasanya seorang itu akan melakukan demikian. Wayas ada dia akan melakukan bima fi fasad. Fasad itu satu perlakuan yang mengandung kerusakan. Ini tentunya menyebabkan jengkelnya sang penguasa. Kan membuat jengkel sang penguasa. Oh, ternyata itu demikian. Wayajib 'ala sahibil wilayah, dan jadi kewajiban orang yang punya kekuasaan untuk membongkar hal tersebut dan menghilangkannya. Maka laporan atau namimah semacam ini dan semisal dengannya tidaklah haram. Boleh jadi sebagainya wajib, sebagian lagi mustahab, ala hasabil mawatin, tergantung sifatnya. Wallahu a'lam. Dan di Sahih Bukhari terdapat judul bab melaporkan kepada kawan komentar-komentar negatif tentang dirinya, tentang diri si kawan. Dan beliau bawakan satu hadis dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pembagian-pembagian harta. Faqala rajul min al-Ansar, maka ada seorang yang dari Ansar berkomentar, demi Allah, Muhammad tidaklah berkenan dengan hal ini, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad itu baginya tidak ikhlas. Fa'atai itu, maka kata Ibn Mas'ud, dia mendengar hal ini, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan. Apa yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud? Namimah. Fatama'ara, maka mendengar laporan tersebut, berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan, rahimullah Musa, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Musa, sungguh dia mendapatkan gangguan yang lebih besar daripada hal ini, fasobara, dan dia berhasil untuk bersabar. Maka di sini menunjukkan bahwa di antara bentuk adab, di antara bentuk mengganggu manusia, mengganggu orang lain adalah memberikan komentar negatif tentang orang tersebut. Itu satu hal ya, adab menyakiti orang lain. Maka wal madmum, maka yang tercela min naqalatil akhbar, dari para pelapor berita, adalah man yaqsudul ifsad, manakala dia bermaksud untuk merusak lingkungan. Ada pun orang yang maksudnya adalah nasihat, menginginkan kebaikan, karena orang ini mau dibunuh, ya, maka dia lapori supaya waspada dan bisa menghindari. Waya tahar osi teko, dan dia pun memilih-milih berita yang benar, artinya tidak asal dia sampaikan, namun betul-betul telah dipastikan memang seperti itu. Waya tajan abu al-ada, dan dia menjauhi gangguan, maka tidak tercela. Namun sedikit sekali orang yang punya kemampuan membedakan dua bab ini. Ini pelaporan yang terpuji ataukah pelaporan pengaduan yang terpuji ataukah pelaporan dan pengaduan yang tercela. Fatariqus salamah, maka jalan selamat dalam masalah ini, siapa saja yang khawatir untuk adamil wukuf ala mayubah, tidak mengetahui manakah namimah yang mubah, mimma layubah, dan mana yang tidak mubah, adalah diam. Maka kalau ragu-ragu, ini namimah, ini saya mau melakukan pelaporan, pengaduan, ini namimah haram apakah tidak, bingung, bimbang, tidak bisa membedakan, maka diam. Kalau yakin bahwa ini bukan namimah yang tercela, ini bukan namimah, ini bukan pelaporan dan pengaduan yang tercela, nah, baru melakukan pengaduan. Nah, ini bab yang pertama di afatul lisan, membahas tentang ribah dan namimah, dijadikan satu bab karena menunjukkan kemiripan yang sangat di antara dua hal tersebut. Kemudian kita berbeda pada penyakit lisan yang kedua, adalah al-qaul 'alallahi bighairi 'ilmin, adalah bicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar. Alias dusta, maka tentu isinya adalah membahas tentang dusta tentang Allah dan Rasulnya. Dan di pasal kedua, dosa dusta secara umum. Kemudian di pasal yang ketiga, pembahasan tentang syahadat zur, sumpah palsu, persaksian palsu, waqalu zur, perkataan palsu. Ya, maka pasal yang pertama, dusta tentang Allah dan Rasulnya. Kita katakan menurut Allah itu begini-begini, padahal itu ngarah. Menurut Rasulnya itu begini-begini, padahal buat-buat. Sebelumnya definisi dusta, itu perkataan An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang mengatakan, katailah bahasanya akidah al-sunnah tentang masalah dusta. Definisi dusta adalah al-ikhbar anisyaih bikhilafi mahuwa alaih, adalah menceritakan sesuatu berbeda dengan realita sesungguhnya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dia telah tahu realita sesungguhnya, dengan sengaja yang dia sampaikan bukan realita sesungguhnya, atau dia tidak tahu realita sesungguhnya, non berani ngomong. Akan tetapi tentu tidaklah dosa jika dustanya tidak sengaja, dan hanya ada dosa manakala dustanya sengaja. Dalam keyakinan Ahlussunnah, dusta itu ada dua macam, dusta yang berdosa dan yang tidak berdosa. Yang sengaja telah tahu realitas sesungguhnya, namun kita ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, maka ini dusta yang dosa. Dan jika tidak sengaja, tetap dusta, namun tidak berdosa. Jika kita kan bahasanya Zaid itu ada di rumah, dan kita ceritakan, kita tahu Zaid tidak ada di rumah. Dan ketika datang orang yang mencari Zaid, dan kita katakan Zaid, atau kemudian kita katakan Zaid ada di rumah, padahal Zaid tidak ada di rumah. Maka ini dusta yang sengaja. Jadi ini dusta yang dosa. Atau kita kira Zaid itu ada di rumah karena ternyata Zaid punya kembaran. Nah, kita lihat lewat di depan rumahnya, di depan rumah itu, kita kira Zaid ada di sana. Dan kita cerita kepada orang, dan kita katakan Zaid ada di rumah. Akhirnya orang yang pergi rumahnya Zaid karena dia ada perlu sama Zaid, ternyata tidak ada orang. Ya, maka orang tadi boleh berkomentar, Anda dusta, tapi tidak dosa karena tidak sengaja. Namun mengatakan Anda kadzibta, engkau dusta, itu tidak salah. Sehingga kesimpulannya, maka dusta adalah mengkabarkan sesuatu berbeda dengan realitas senyatanya, baik sengaja ataupun sahwan tidak sengaja. Ini berbeda dengan definisi Mu'tazilah tentang kadzib. Perselisihan dalam masalah ini adalah perselisihan antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah, dusta itu hanya terbatas yang sengaja. Ya, tidak sengaja mereka katakan itu bukan dusta. Dan yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah dalam masalah ini dengan berdasarkan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang bohong atas namaku dengan sengaja. Ini berarti ada yang tidak sengaja. Mafhum mukhalafahnya berarti ada dusta yang tidak sengaja. Kemudian terhib, kemudian nakut-nakutnya tentang dusta tentang Allah dan Rasulnya. Tidaklah dilakukan bahasanya bohong, mengada-ada atas nama Allah dan Rasulnya atau tentang Allah dan Rasulnya, asyaddu lebih parah dan lebih besar dosanya. Wa akbar fi'lan dan lebih jelek perbuatannya dibandingkan dusta tentang selain Allah dan Rasulnya. Di antaranya terdapat sejumlah ayat dalam masalah ini. Siapakah Adlam orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan tentang Allah? Liudillan nasa birai ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sungguh Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kezaliman tentu babnya beda-beda. Di antara kezaliman adalah kezaliman dari yang sumbernya adalah dusta. Maka kezaliman yang sumbernya dusta, yang paling besar dosanya adalah kezaliman dengan bentuk dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, janganlah walat tetapi jangan engkau ikuti hawa nafsu dan kepentingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Dan mereka adalah birabbim ya'dilun, menyekutukan Tuhannya. Dan kalau sekilas ayat ini agak kurang nyambung dengan judul. Dan ini ayat membahas tentang orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat-ayat kami. Ya, itu mendustakan ayat-ayat Allah, agak berbeda dengan dusta tentang Allah. Meskipun dari sisi yang lain, mendustakan ayat itu juga mengandung unsur dusta. Ya, ketika kita katakan ayat ini bohong, enggak semacam ini. Ya, yang kita katakan yang benar, berarti yang kita katakan, berarti orang tadi mengatakan yang benar adalah demikian-demikian. Maka berarti terjadi kebohongan. Demikian firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian katakan apa yang tidak kalian lakukan sungguh besar dan ini adalah dusta. Karena lain kenyataan dan lain omongan. Sungguh besar murka Allah antakulu mala taf'alu. Kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Realita sama omongan beda. Berarti dusta. Siapakah orang yang lebih zalim memiftara alallahi kadiban dibandingkan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Dan di antara bentuk kedustaan atas nama Allah adalah mengaku-ngaku mendapatkan wahyu, mengaku-ngaku menjadi nabi. Dan ini adalah tentu dalam masalah mengaku-ngaku, orang yang paling zalim adalah orang ini. Orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, mengaku-ngaku kalau dia adalah manusia pilihan Allah, al-kadzdzaba bi-ayati, atau mendustakan ayat-ayat Allah-nya, tidaklah beruntung orang-orang yang zalim. Kemudian Allah katakan, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan berpaling darinya, dan akan kami berikan balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, soal adab, siksaan yang jelek, disebabkan mereka berpaling. Kemudian ayat yang lain, katakanlah sebenarnya orang-orang yang membuat kebohongan tentang Allah, la yuflihuna, tidak akan beruntung. Di ayat yang lain, inna mayaftar al-kadiba, hanyalah yang membuat kebohongan orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat kami, wa'ulaika humul kadibun, mereka itulah para pembohong. Ya, berkaitan dengan hukum halal dan haram, maka boleh jadi orang berdusta atas nama Allah dengan mengatakan ini haram menurut Allah, ini diharamkan oleh Allah, padahal tidak. Maka Allah katakan, walatakul lima tasifu al-sinatikum, janganlah kalian katakan apa yang dikatakan oleh lisan kalian secara bohong, ini halal dan ini haram, ya, dengan tujuan membuat kebohongan tentang Allah. Orang-orang yang membuat kebohongan tentang Allah, la yuflihun, tidak akan beruntung. Maka di antara bentuk bohong tentang Allah Subhanahu wa taala, dia katakan dalam Islam ini hukumnya haram atau ini hukumnya halal, padahal dia cuma ngarang-ngarang saja. Waman adlamun, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah atau mengatakan aku mendapatkan wahyu, artinya aku adalah seorang nabi, walam yuha ilaihi syai', padahal tidak ada satupun wahyu dan kenabian untuknya. Pemangkal, dan demikian juga orang yang mengatakan sa'unzilu mislama anzalallah, aku akan turunkan sebagaimana apa yang Allah turunkan. Walau tara, dan seandainya engkau lihat, idz zalimuna, ketika orang-orang zalim yaitu orang-orang yang kafir, fi ghamatil maut, dalam siksaan kematian yaitu sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat membuka tangan-tangan mereka saat mencabut nyawa mereka, maka malaikat pencabut nyawa berkata kepada orang kafir yang mau dicabut nyawanya, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, al yawma tujzauna adzabal huni, maka pada hari ini kalian akan dapatkan balasan siksaan yang menghinakan disebabkan kalian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang tidak benar, dan kalian adalah orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah. Dan ayat ini surat Al-An'am 93 ada di antara dalil menunjukkan adanya siksa kubur. Karena ini adalah sisi pendalilannya, al-yawma tujzauna adzabal huni. Mahal syahidnya adalah al-yawma tujzauna adzabal huni. Pada hari ini, hari apa ini? Hari kematian, hari pencabutan nyawa, kalian akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Padahal kiamat belum terjadi. Siksaan apa itu? Berarti ini siksaan di alam kubur. Ya, maka ayatnya adalah dalil yang menunjukkan bahasanya di Al-Quran itu telah ada pembahasan tentang siksa kubur. Di antaranya adalah di surat Al-An'am ayat yang ke-93. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan apa yang diharamkan, yang Allah haramkan dalam semua syariat para rasul. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbu hanyalah mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang dilakukan terang-terangan wa mabatana, dan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Wal ithma, dan dosa secara umum, wal baghya, dan zalim, bighayril haqqi, tanpa alasan yang dibenarkan, dan semua kezaliman tanpa alasan yang benar. Kalau dengan alasan yang benar, semacam potong tangan untuk pencuri, maka itu pada hakikatnya bukan kezaliman namun keadilan. Wa antusyku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang, dengan satu makhluk, padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil kalau makhluk tersebut adalah sekutunya Allah. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berani bicara tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang zat Allah, tentang syariat Allah, tentang hukum halal haram yang merupakan hak Allah, ma la ta'lamun, padahal kalian tidak punya ilmu tentangnya, padahal kalian cuma ngarang-ngarang saja, padahal kalian cuma mengada-ada saja. Kemudian dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian berdusta atas namaku. Maka siapa yang berdusta atas namaku, fal yalijin nar, maka adalah dia masuk neraka. Dan dari Abdullah ibn Zubair, dari bapaknya Az-Zubair ibn Awam, kultu Abdullah mengatakan, qal Abdullah mengatakan, kultu aku berkata kepada Zubair, inilah asma'uka, aku tidak mendengar wahai ayah menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana fulan dan fulan menyampaikan hadis. Qal Zubair mengatakan, amma ini lam ufariquhu, aku sebenarnya tidak pernah berpisah dengan Nabi. Aku mengikuti, kenapa? Kemana Nabi pergi? Namun sami'tuhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dusta atas namaku, berdusta atas namaku, maka adalah dia bersiap untuk mendapatkan tempat duduk, maksudnya tempat tinggal, minan nar, di neraka. Maka beliau hati-hati adalah karena, maka beliau jarang-jarang menyampaikan hadis karena faktor dan alasan hati-hati. Padahal bukan karena saya tidak pernah mendengar hadis dari Nabi. Kata Zubair, saya tidak pernah berpisah meninggalkan Nabi. Saya mengikuti kemana Nabi pergi. Anas mengatakan, sungguh yang menghalangi aku untuk menyampaikan kepada kalian hadis dalam porsi yang banyak adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, maka adalah dia tinggal di neraka. Ya, maka tentu pelajaran yang dimaksudkan dari sikap Anas dan sikap Az-Zubair itu adalah hati-hati dalam menyampaikan hadis, dan bukan larangan untuk menyampaikan hadis. Bukanlah kemudian maksudnya adalah menyuruh orang untuk menyembunyikan ilmu. Namun maknanya adalah perlunya kehati-hatian dalam menyampaikan hadis. Dia sampaikan Nabi mengatakan demikian, ternyata padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Atau ya, kurang pas dengan sebagaimana Nabi sampaikan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.